selalu dekat denganmu, dengan hati berpisah, lalu dalam dekatmu setiap saat, setiap saat. Tetaplah kau selalu di sini, jangan biarkan diri sendiri, baru tidak berpikir.